Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, terpuruknya moral para elit yang menjadi pemicu maraknya aksi korupsi masih bisa dibenahi secara bertahap dengan melembagakan nilai-nilai moral dan sosial yang positif dari lingkungan keluarga ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Di sisi lain, mantan Wapres Yusuf Kala berpandangan, jika dibuat perbandingan, kurikulum pendidikan Indonesia 50 tahun lalu jauh lebih baik dari kurikulum yang berlangsung sekarang ini. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas pendapat itu? Untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Her, apa pendapat Bapak atas pandangan itu? Ada dua hal saya mau komentari. Background keluarga Pak JK dari masa kecil sampai ujung usianya kan di bisnis. Dan beliau kan kelas atas di daerahnya gitu. Pasti punya perspektif pendidikan yang sama sekali berbeda dari saya atau mayoritas orang Indonesia. Apa yang disebutkan kalau 50 tahun yang lalu, jangan salah bahwa sistem pendidikan pada masa itu adalah sistem pendidikan yang dari zaman Belanda gitu. Artinya kalau dianggap bagus itu yang bagus Belanda dulu gitu. Itu komentar pertama. Lantas apa komentar Bapak yang kedua? Komentar kedua, dunia ini berubah dengan kecepatan deret ukur pangkat 20 sekarang ini. Bukan deret hitung tanpa pangkat gitu. Jadi kalau deret ukur kuadrat itu masih mending, ini deret ukur pangkat 20 nih. Artinya apa? Artinya mengejar kualitas yang sama dalam tanda petik seperti maunya Pak JK itu, yang apa yang dijadikan benchmark Indonesia 50 tahun yang lalu itu Malaysia misalnya, yang belum ada Malaysia pada saat itu kan gitu. Singapura apalagi gitu. Negara-negara yang lain itu juga tidak semaju sekarang gitu lah. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.